Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Abu Hurairah di Muslim tentang seorang yang buta dan bertanya kepada Rasul SAW, yang kemudian Rasul wajibkan baginya untuk datang ke masjid salat berjamaah selama dia mendengar azan. Jika ini orang buta, tentunya bagi yang melihat lebih wajib lagi, yang buta saja diwajibkan. Padahal ada nau' minal masyakkah, ada kesulitan tertentu baginya untuk keluar dari rumah menuju masjid, tetapi tetap itu tidak menggugurkan, tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Fa'ajib, hal sami'tan nida' qala na'am qala fa'ajib. Karena Rasul bertanya kepadanya, kamu mendengar adzan? Mendengar ya Rasul. Kalau gitu jawab, ini datangi masjid untuk sholat berjamaah. Seperti tadi, bagi yang sehat, normal penglihatannya, lebih wajib lagi dengan hadis ini untuk ke masjid. Hadis pula menunjukkan bahwa orang yang tidak mendengar azan maka tidak wajib mendatangi masjid, karena Rasul gantungkan kewajiban mendatangi masjid dengan pendengaran azan. Apa kamu mendengar azan? Itu pertanyaan Rasul. Mendengar ya Rasul, kata si buta. Karena mendengar, maka Rasul katakan, maka jawablah panggilan azan itu, yakni datangi masjid. Dengan demikian, jika tidak terdengar azan, maka tidak wajib untuk mendatangi masjid sholat berjamaah. Perlu didudukkan lebih jelas yang dimaksud dengan mendengar azan, artinya keumumannya, normalnya hitungan orang, dia mendengar azan kalau saja tidak ada penghalang-penghalang tertentu. Misalnya, rumahmu gak seberapa jauh dari masjid, dekat 10 meter kah, kurang lebih. Tapi karena saat itu misalnya entah ada apa, kondangan atau apa, speaker besar, cedung-cedung, gak dengar dan sama sekali kamu gak dengar. Kalah dengan suara hiruk-pikuk, suara keramaian dan semisalnya. Tidak dengar azan sama sekali. Apakah dengan ini dikatakan gak wajib sholat berjamaah? Kenapa? Karena saya gak dengar azan. Tidak demikian. Tetap wajib bagimu untuk mendatangi masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada penghalang untuk terdengarnya azan. Artinya kalau saja tidak ada suara hiruk-pikuk ini, suara gaduh dan semisalnya, pastilah dengan jelas azan kamu dengar. Ini satu. Oleh karenanya, para fuqaha sepakat, bagi orang tuli juga wajib untuk berjamaah. Karena dia gak dengar sama sekali. Walaupun rumahnya satu tembok dengan masjid, ya gak dengar orang tuli, tunarungu. Nasallallahu alaihi wasallam. tetapi wajib tetap baginya. Kenapa? Karena ada penghalang kerusakan di pendengarannya. Makanya dikatakan kalau enggak ada penghalang-penghalang ini, terdengar oleh dia adzan. Maka yang dimaksud secara umum, secara normal, adzan itu akan terdengar olehmu kalau tidak ada penghalang-penghalang tertentu. Selama perhitungan manusia akan terdengar olehmu adzan itu, maka tetap wajib kamu untuk sholat berjamaah. Tinggal permasalahannya, dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, ada pembesar suara, ada amplifier, ada speaker. Dan terdengar hatta sejauh apa? Adzan di masjid ini mungkin terdengar di kemantren sana, mungkin terdengar di perumahan apa namanya, Sukun Pondok Indah, atau terdengar mungkin. Mungkin lebih jauh lagi terdengar, terutama subuh. Ketika hening, tidak ada yang dengar. Bahkan mungkin lebih jauh lagi, mungkin ada radio, sehingga yang di Singosari sana juga dengar adzan di sini, jika sini ada radio misalnya. Maka apakah dikatakan wajib untuk berjamaah di masjid ketika terdengar adzan secara umum? Pokoknya terdengar wajib. Di sini para ulama sebutkan batasannya setelah yang tadi, batasannya selama tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak memberatkanmu untuk mendatangi masjid, tidak memberatkanmu untuk mendatangi masjid. Maksudnya terdengar tapi sekali dan sulit untuk mendatangi masjid. Nah, karena jauhnya. Walhasil jika ada kesulitan tertentu karena jauh, walaupun terdengar adzan, maka tidak wajib untuk datang ke masjid yang jauh terdengar adzan. Misalnya enggak ada masjid lain kecuali itu. Untuk dikatakan wajib tidak. Kecuali kalau kamu benar-benar menginginkan pahala, kamu tetap berusaha walaupun jauh, walaupun susah, sulit, tetap mendatangi, ya tentunya keutamaan dan pahala besar bagimu. Tapi kita sedang membahas hukum. Kalau memang itu memberatkan dan menyulitkan karena jauh, maka tidak wajib. Atau sebagian para ulama memberi patokan yang dimaksud dengan mendengar adzan, diperkirakan jika adzan itu dengan teriakan di tempat tinggi. Diperkirakan, bukan dengan alat. Karena di zaman dulu yang namanya muadzin itu naik ke tempat tinggi semacam menara atau apa gitu, dan dia teriak, dipilih memang suaranya keras, suaranya lantang, dia teriak adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Belum ada pembesar suara. Nah, diperkirakan seandainya yang adzan seperti itu dengan suara keras di tempat tinggi, terdengar tidak olehmu di tempatmu adzan tersebut. Terdengar, maka kamu yang termasuk wajib untuk mendatangi masjid. Sehingga ukurannya bukan ini, bukan pembesar suara. Karena tadi, kalau pembesar suara bisa terdengar sampai jauh sekali. Dan itu menyulitkan orang kalau dipaksa atau dikatakan wajib. Apalagi dengan kecanggihan mungkin bertingkat-tingkat ya. Ada yang powernya bagus, ininya kuat, wattnya mungkin besar. Sehingga si muadzin gak teriak, santai. Allahu Akbar, tapi suaranya menggema sampai ke sana kemari. Jauh. Yang demikian enggak bisa jadi patokan bahwa setiap yang mendengar azan ini maka wajib datang ke masjid. Menyulitkan umat. Tapi yang dimaksud, sebagian ulama katakan tadi, ukurannya kalau seandainya kira-kira yang azan itu naik ke tempat tinggi, kemudian dia teriak azan dan terdengar, maka ya dia termasuk yang wajib untuk menjawab tanpa tadi, tanpa ada halangan, tanpa ada kendala untuk mendengarkan azan tersebut. Oleh karenanya para ulama juga menjelaskan bahwa seseorang jika mendengar azan dari masjid yang jauh, sementara ada masjid dekat dari rumahnya dan tidak azan, atau mungkin azan di dalam karena enggak punya loudspeaker atau mungkin rusak alatnya, walhasil yang wajib bagi dia mendatangi masjid yang dekat walaupun dia enggak terdengar azannya. Sementara dia dengar azan dari masjid yang besar, yang jauh. Di situ ada masjid besar, ada masjid jami' atau masjid apa namanya, kenceng suaranya, tapi jauh dari rumahmu. Ada musola kecil, masjid kecil, langgar atau apa namanya, gak terdengar adannya. Kemana kamu sholat? Ke tempat yang dekat denganmu. Di situ ada jamaah, mereka tegakkan sholat berjamaah, maka itu yang kamu datangi. Ini semua kembali kepada pembahasan tadi terkait yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Itu yang dikehendaki terkait makna hadis. Nah, perkara lain mungkin faidah walaupun tidak berkaitan langsung dengan bab, bahwa yang dijawab, azan yang dijawab adalah azan yang secara langsung. Azan yang secara langsung kamu dengar. Karena Rasul juga memerintahkan untuk menjawab azan mengikuti setiap kata yang diucapkan muadzin. Kemudian doa setelah azan, Allahumma rabbi da'wati tamma, dan seterusnya. Yang dimaksud adzan ini adzan yang kamu dengar secara langsung di lima waktu. Ini kamu dengar muadzin adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah. Bukan dengan rekaman atau yang semisalnya. Sehingga kalau kamu dengar adzan, entah itu di TV, di radio atau apa, sementara itu rekaman. Kaset disetel karena masuk waktu. Nah, maka enggak wajib, bahkan enggak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab muadzinnya ini, suaranya. Karena yang Rasul katakan jawab, ikuti kata-kata muadzin, yang dikehendaki adalah muadzin yang secara langsung kamu dengar suaranya. Itu yang syariat inginkan. Itu yang syariat ajarkan untuk kita menjawab azan dan doa yang setelahnya. Wa an Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla ma'a Rasulullah sallam salatash subuh. Yazid bin Aswad salat bersama Rasulullah sallam salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallam idza huwa bi rajulain lam yusalliya. Begitu selesai salat, Rasulullah lihat ada dua orang yang enggak ikut salat, duduk di luar masjid menunggu. Fada'a bihima, maka Rasul panggil keduanya. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma, maka datang keduanya dihadapkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan pundak mereka gemetar karena wibawa Rasul, dan mereka ketakutan, ada apa ini dipanggil. Fara'is itu jamak fari'isah, dia antara pundak dengan dada, wilayah sekitar sini. Orang kalau ketakutan kan begitu, ada apa ini. Faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Rasul hanya tanya keduanya, apa yang menghalangi kamu berdua tidak sholat bersama kami? Kenapa enggak ikut sholat? Qala, keduanya menjawab, qad sallaina fi rihalina, kami tadi sudah sholat di tempat kami. Qala fala taf'ala, maka Rasul nasihati keduanya, jangan kamu lakukan begitu, jangan kamu ulang. Idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktumal imam walam yusalli fasalliya ma'ah fa innaha lakuma nafilah. Jangan kamu lakukan begitu. Lain kali kalau kalian dapat, kalian sudah sholat walaupun di tempat kalian, kemudian kalian datang ke masjid dan imam belum sholat, kalian dapati dia sholat, maka sholatlah bersamanya, ikut, dan itu bagi kalian teranggap nafilah, teranggap sunnah. Saya sudah sholat, ya enggak apa-apa, masuk, ikut, dan itu tercatat amalan sunnah bagimu. Kamu sudah sholat isya, datang ke masjid baru qomat sholat isya, kamu sudah sholat, maka sunnah untuk kamu juga ikut sholat isya lagi berjamaah di masjid. Sudah lakukan, sudah dilakukan, enggak apa-apa, enggak masalah. Nafilah itu tambahan pahala bagimu, sunnah. Rahu Ahmad wa lafdhu lahu wa thalat wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam, juga dari hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka jika imam kalian telah takbir, maka ikuti takbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbir, bahkan Rasul pertegas, jangan kamu takbir sampai imammu takbir. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Kalau dia telah ruku, baru kalian ikuti ruku. Jangan kalian ruku sebelum imammu ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulullahumma rabbana lakal hamdu. Jika dia ucapkan bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamida, ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia telah sujud, maka ikuti sujud. Wala tasjudu hatta yasjud, dan jangan kamu sujud sampai imammu sujud. Jangan kamu sujud sampai imammu sujud. Dan ini banyak dilanggar orang. seringnya begitu bangkit dari rukuk, subhanallahi wa hamidah, rabbana lakal hamd, imamnya takbir sujud, Allahu akbar, turun sujud, dia ikut turun. Imamnya belum sujud, belum meletakkan dahinya di bumi. Begitu imamnya turun, Allahu akbar, diikuti turun langsung, dibarengi. Dan ini menyalahi, melanggar perintah Rasul SAW. Jangan kamu sujud sampai imammu sujud. Maka yang benar ditunggu sampai imam itu sujud, dalam arti meletakkan dahinya sujud, dia baru makmum turun sujud. Demikian Rasul ajarkan. Wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Kalau imammu sholat berdiri, sholatlah ikut berdiri bersamanya. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Dan jika imammu sholat duduk, maka ikutilah sholat duduk bersamanya. Walaupun kamu tidak ada uzur, yang ada uzur imam. Imam sedang sakit, misalnya sedang ada kesulitan tertentu untuk berdiri, sehingga dia bisanya sholat duduk. Kamu sehat walafiat, kuat berdiri, tapi karena imam itu di awal ju'ilali yudamma bih, dijadikan untuk diikuti, bukan disalai, bukan diselisih, diikuti. Demi ini, karena imammu duduk, maka kamu ikuti duduk. Kamu sehat, enggak ada udzur. Nah, penting. Padahal berdiri salah satu rukun di dalam sholat. Gugur demi mengikuti imam. Oleh karenanya, perkara-perkara yang sunnah, perhatikan, fiqih penting. Perkara-perkara yang sunnah tidak tepat kamu amalkan dalam keadaan kamu menyelisih imam. Sementara yang kamu amalkan sunnah, mengikuti imam sangat wajib hukumnya. Bahkan rukun sholatmu pun gugur berdiri demi mengikuti imam. Maka tidak benar, tidak tepat kamu mengamalkan yang sunnah, dengan itu kamu menyalahi imammu. Kif contohnya, kamu dapati imam tidak duduk istirahat. Dari sujud kedua, di rokaat ganjil, rokaat pertama, rokaat ketiga, dia langsung berdiri. Dari sujud, Allahu Akbar, langsung berdiri. Sebagian orang tetap mengamalkan sunnah. Allahu Akbar, duduk istirahat dulu. Imamnya enggak duduk istirahat. Dengan ini dia telah menyalahi imamnya. Dia melanggar imamnya. Imamnya enggak duduk, kok kamu duduk? Padahal duduk istirahat sunnah. Bagaimana kamu mengamalkan yang sunnah, kamu langgar dan kamu tinggalkan yang jauh lebih wajib, mengikuti imam. Dan dia berdiri tidak menyalahi sunnah. Orang langsung berdiri tidak duduk istirahat tidak menyalahi sunnah. Boleh. Terkadang dilakukan. Maka demi mengikuti imam, jangan kamu menyalahi, walaupun dengan mengamalkan yang sunnah. Ikuti imammu, itu lebih penting dan lebih wajib. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini lafaz Abu Dawud, dan asal hadis ada di Bukhari Muslim. Hadis ini Hafidz Ibnu Hajar bawakan terkait mutaba'atul imam, mengikuti imamnya. Di hadis Rasul katakan imam dijadikan untuk diikuti, dipanuti. Innama, ini pembatasan. Artinya tujuan adanya imam dalam sholat, dijadikan dia imam ya untuk diikuti, tidak dilanggar atau tidak diselisihi apa yang dia lakukan. Dia sholat berdiri ya kita ikut berdiri, dia sholat duduk ya kita sholat duduk. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kalaupun seandainya imam rawatib yang memang lima waktu terus dia ngimami, saat itu sholat berbaring karena sakit yang luar biasa misalnya, maka makmum semua sholat berbaring mengikuti imamnya. Dalam keadaan mereka sehat walafiat kuat. Karena Rasul memberi tahapan, kalau kamu mampu sholat berdirilah. Tahapan pertama mampu bisa kuat. Enggak kuat memang sholatlah duduk. Duduk pun enggak kuat, enggak mampu sholatlah berbaring. Maka seandainya jika itu terjadi, imamnya sholat berbaring, maka makmum pun mengikuti imamnya sholat berbaring. Demikian imam dijadikan untuk diikuti oleh makmumnya. Dijadikan ini ada dua bentuk maknanya. Dijadikan dalam artian syar'i ada qadari. Artinya syar'i, hukum syariat mengajarkan demikian. Syariat menuntun demikian. Adapun qadari, yang terjadi belum tentu seperti yang diajarkan oleh syariat. Imam dijadikan oleh syariat. Hukum syar'i syariat menjadikan imam itu harus dituruti, dipanuti, diikuti, tidak diselisih, tidak dilanggar. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang mentaati syariat ini sehingga dia mengikuti imamnya. Ada pula yang ya, melanggar atau karena tidak tahu ilmu, enggak tahu hukum, sehingga dia menyalahi perbuatan gerakan imamnya dalam sholat. Di dalam hadis Rasul mengatakan dijadikan untuk diikuti. Diikuti ini sekarang, apakah yang dimaksud diikuti? Diikuti secara lahir saja, lahiriah, ataupun juga termasuk diikuti secara batin, niat. Sebagian dari para ulama mengatakan mengikuti imam ini keduanya, ya secara lahir ya secara batin. Kalau secara lahir dari gerakan tubuh yang dimaksud. Imam mutakbir selesai, Allahu Akbar, baru kamu ikuti takbir, Allahu Akbar. Imam rukuk, Allahu Akbar, sudah rukuk, kamu ikuti lahiriah. Tubuhmu ngikuti, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida, kamu ikuti. Allahu Akbar, dia letakkan dahinya di bumi, sujud, baru kamu turun, mengikuti sujud. Begitu seterusnya. Batin terkait niat imam. Apa yang diniatkan oleh imam? Ini batin. Bisa jadi imamnya sedang melakukan suatu sholat tertentu, dan itu yang dia niatkan. Maka apakah dengan pernyataan hadis ini diikuti, imam dijadikan untuk diikuti, niatmu pun harus mengikuti niatnya imam? Sholat tertentu, misalnya imam kamu masuk masjid asar, waktu asar imam sholat asar, Allahu Akbar, kamu datang dari mana begitu, safar atau apa, belum sholat duhur, kamu ikut imam Allahu Akbar, sholat berjamaah, tapi niatmu sholat duhur. Sekarang kan berbeda, kamu tidak mengikuti imammu karena imammu niat sholat asar, sementara kamu sholat duhur. Ini contoh saja. Demikian pula yang kedua, antara wajib dengan sunnah. Imam sedang melakukan sholat wajib. Dia sholat subuh, duhur atau yang lainnya. Kamunya ikut sholat di belakang dia, tapi sholat sunnah. Kamu gak sholat wajib. Ini juga menyalahi imam, karena imam niat sholat wajib, fardu. Kamunya niat menjalankan sholat sunnah. Nah, hadis Yazid bin Aswad yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan dengan imam secara batin tidak mengapa. Secara batin. Artinya urusan niat boleh berbeda dengan imam. Terbukti orang ini tadi yang gak ikut sholat, Rasulullah tegur, kenapa kalian gak ikut sholat? Sudah sholat kami ya Rasulullah, jangan diulang lagi. Lain kali kalau kalian datang ke masjid, kalian sudah sholat, ikut masuk sholat, karena itu bagi kalian sunnah. Sehingga dia ketika ikut masuk sholat, niatnya apa? Sholat sunnah, imamnya sholat wajib. Berarti berbeda, tidak sama niatnya si makmum ini sekarang dengan imamnya. Dan itu Rasul benarkan, Rasul perbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan kepada kita perbedaan niat dengan imam boleh. Artinya orang tidak dituntut harus sama dengan imamnya dalam perkara batin, niat. Yang dituntut dia harus ngikuti imamnya sama dengan imamnya dalam perkara-perkara lahiriah, gerakan-gerakan tubuhnya, berdiri, duduk, rukuk, sujud, takbir, salam, dan seterusnya. Ini terkait perkara mengikuti imam secara lahir dan juga mengikuti imam secara batin. Dengan ini boleh seorang makmum sholat sunnah di belakang imam yang sholat wajib. Boleh baginya untuk berbeda niatnya dengan imamnya. Demikian pula sebaliknya, jika seorang imam, sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Boleh, baik itu kamu ketahui ataupun tidak. Kamu ketahui ya, memang imamnya datang sholat sunnah. Dan ini seperti kejadian Mu'ad. Mu'ad sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, beliau pulang ke kampungnya mengimami mereka yang belum sholat. Mu'ad sudah selesai sholatnya. Ketika beliau mengulangi sholat bersama mereka, bagi Mu'ad itu sholat sunnah. Sementara jamaah yang di belakang beliau sholat wajib. Yang kemudian hadis ma'ruf bagi kita. Bacaan Mu'ad ketika itu agak panjang, kemudian ada yang mengeluh terlalu panjang sholatnya. Ditegur oleh Rasulullah SAW, "Wa Mu'ad, jangan kamu panjangkan sholat, jangan kamu menjadi tukang fitnah," dan seterusnya. Boleh. Beda niat. Atau tidak diketahui. Tadi kan diketahui. Tidak diketahui bagaimana? Misalnya kamu masuk masjid, ada orang sholat, kamu masbuk, sholat sudah selesai jamaah. Ada yang sholat, kamu kira ini sholat maghrib, sholat wajib. Kamu ikut di belakangnya, Allahu Akbar. Alhasil sampai selesai, ternyata kamu tahu ini orang sedang sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah, kamunya sholat wajib, gak apa-apa. Boleh bedanya niat antara imam dengan makmum. Dan faedah juga perlu diketahui, karena bolehnya ini gak perlu memberi isyarat kepada orang yang kamu jadikan imam. Sebagian orang kebiasaannya kalau dia mau sholat di belakang ini dan ditepuk pundaknya, mungkin maunya untuk berubah niat dia menjadi imam, karena semula dia sholat sendiri. Ini sekarang ada jamaahnya di belakangnya, diikuti orang. Nggak ada perlunya. Hatta niat berbeda nggak masalah. Sunnah menyatakan itu boleh. Belum lagi sebagian orang bisa kaget dan bingung. Terjadi ketika ditepuk dia noleh. Ini dipikir ada apa kok ditepuk, ada sesuatu yang salah kah atau apa? Alhasil, kalau kamu mau ikut sholat di belakangnya, sholat saja. Nah, begitu pula tadi perbedaan sholat. Tadi imamnya sholat asar, kamunya sholat duhur. Itu juga diperbolehkan. Makanya kata Imam Ahmad, boleh orang yang belum sholat isya, itu sholat wajib, masuk masjid, ini Ramadan, imamnya sholat terawih. Isya sudah selesai, dia terlambat atau baru datang dari mana, Allahu Akbar, dia ikut imamnya Allahu Akbar, tapi dia niat isya. Nanti dua rakaat imamnya berhenti salam, dia berdiri lagi menambah dua rakaat. Boleh kata Imam Ahmad. Beda memang niat antara kamu makmum dengan imammu. Imammu sholat sunnah, kamunya sholat wajib. Boleh. Karena sunnah menuntut kamu harus sama dan tidak boleh melanggar imammu, tidak boleh menyelisih imammu dalam perkara lahiriah saja. Lahiriah saja tadi, berdiri, duduk, takbir, rukuk, sujud, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya Hafidh membawakan hadis Yazid bin Aswad untuk menjelaskan kepada kita bolehnya makmum itu berbeda dengan imamnya dalam perkara batin, perkara niat. Nggak sama memang, dia menyalahi imamnya, tapi boleh dalam perkara niat. Nah, dengan demikian, terakhir mungkin, atau ini kita jadikan pembahasan depan insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.